lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji. Lain di bibir, lain di hati. Daku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji. Lain di bibir, lain di hati. Daku pergi takkan lama, hanya satu hari saja.